Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Irjen Anton Kapolda Jawa Timur, Bapak Wakapolda, Pak Brigjen Edi Haryanto. Betul Pak ya? Semua anggota Polri baik yang sipil maupun istri-istri yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah mengawali ceramah saya pagi hari ini saya ucapkan syukur pada Allah atas ridhonya kita bisa berkumpul di Masjid Polda Jawa Timur dalam keadaan sehat, insya Allah penuh dengan barokah. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya mainkan ceramah pagi hari ini, saya ingin sedikit cerita. Ada seorang janda tidak punya suami. Ya, dia ada Pak Bu kok tertawa semuanya. Memang Jawa Timur janda punya suami ya. Itu ngojek ada laki-laki yang masih muda. Mas, antar saya ke rumah. Mana Bu? Tidak usah tanya, nanti saya apa ikuti petunjuk saya. Nah, akhirnya janda langsung naik ke belakang langsung rangkul ojek itu. Jandanya sudah tidak punya suami, moentelnya bukan main. Kemenyek sekali jandanya itu merangkul. Ayo jalan, jalan. Sampai di perempatan, kemana Bu? Kanan. Pasar Bu, kiri. Itu kuburan tempat orang mati, tapi jalan terus. Ya. Itu ada tugu, itu tempatnya tugu kampung. Ayo terus belok kanan. Sawah Bu, tempat tanaman. Ayo itu jalan terus saja. Ya. Pasar orang jualan. Ayo terus jalan. Pertigaan kiri. Itu ada apa gardu, yaitu di situ itu tempat orang jaga. Terus saja jalan lurus. Ya. Itu ada rame-rame, itu ada perayaan. Kanan, sampailah di rumahnya. Dikasih 25.000. Nangis tukang ojek itu. Dikasih 50. Nangis, tambah 75. Masih nangis, tambah 100. Masih nangis. Janda ngamuk-ngamuk. Saya itu bisa naik mobil cuma 75. Kamu naik kendaraan sudah 100. Karena ini saya mau 100 karena saya dapat ngerangkul kamu saja. Kalau enggak mau 100 saya. Masih nangis minta berapa? Si tukang ojek itu bilang, saya nangisnya bukan karena seratusnya Bu, karena nanti saya bingung pulangnya lewat mana. Tadi perempatan banyak sekali, saya tidak bisa pulang. Oh gitu. Oh ya sudah, kalau gitu saya kasih catatan. Catatan sama janda itu, nih perempatan kesini kesini ya. Ikuti petunjuk saya, nanti kamu bisa tidak lupa sampai di tempat kamu lagi. Nah sekarang saya sebelum ceramah, saya juga akan menyampaikan sesuatu pada bapak-bapak ibu sekalian yang cukup banyak materinya. Kalau bapak ibu tidak mencatat, apa nanti kira-kira ingat semua setelah pulang dari sini kira-kira bapak sekalian. Nah ini bapak sekalian. Akhirnya nanti kadang-kadang bapak setelah ada ceramah hari Kamis ditanya, gimana baliknya? Wah ramai tadi, loh, kok ramai tadi? Gimana isinya tidak jelas? Ya, maka saya sarankan kepada bapak ibu, kalau setiap hari Kamis rutin ada notilen. Ya, yang penceramah berbeda-beda pasti isinya juga berbeda-beda. Bapak akan kaya raya apa namanya materi tentang isi pengajian ketika longgar-longgar dibaca itu sebagai inspirasi kita setiap kerja. Tapi sekarang sudah terlanjur, tidak usah ngambil notilan, sudah rampung nanti ya. Ya, besok lagi aja. Ini bapak sekalian, cerita saya cukup sekian. Ya, dan nanti banyak cerita-cerita lagi yang di belakang. Oke, mari sekarang kita mainkan. Bapak ibu sekalian, orang mengaji sepertinya ada tiga macam manfaatnya. Satu, yang lupa jadi ingat. Yang lupa jadi ingat, tapi ingatnya saat diceramai. Tapi kalau udah dicatat nanti lupa lagi. Ya, yang kedua, yang belum tahu jadi tahu. Yang ketiga, yang sudah tahu tambah yakin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri-ciri orang iman itu kalau mendengar Allah disebut hatinya terkejut. Baru makan, baru rapat, baru ngobrol, baru apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang makan sendok langsung dibuang, piring dikasih, langsung wudu ke masjid. Ciri-cirinya orang iman kalau Allah disebut hatinya terkejut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah tambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan menyerah diri kepada Allah. Itu hasilnya orang mencari ilmu, ada tiga: yang belum tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang sudah tahu tambah yakin. Akhirnya bisa merubah dirinya, yang belum tahu jadi tahu akan dipraktekkan. So, kalau sudah tahu tidak dipraktekkan, tidak ada manfaatnya. Kalau pepatah kata mengatakan, ala ilmu bila amalin kasya jaroti bila tamarin, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon masih ada manfaatnya, ya. Seorang polisi, mohon maaf, habis jaga capek sekali, berteduh di bawah pohon beringin. Dia tiduran nyacat sama ciptaan Allah. Allah tuh katanya pinter ya, pohon sebesar ini kok buahnya kecil-kecil. Bagi buah aja kok enggak bisa. Itu semangka itu pohonnya kecil, buahnya besar sekali. Allah tuh gimana cara ngatur buah? Mencaci sama Allah. Dia ketiduran, setelah ketiduran ada buah satu jatuh di matanya. Tuing, langsung melek, pelerok-pelerok. Wah, Allah tuh pinter banget ya. Yang bodoh saya. Kalau ini sak semangka buahnya, matilah aku ini tadinya. Allah itu kalau akan menunjukkan orang itu kecelik, mudah sekali Allah itu. Karena Allah itu segala-galanya bisa. Ini bapak-bapak sekalian. Ya, jadi kalau amal tidak ilmu tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Maka harus diamalkan. Dan Allah juga berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Surga diberikan pada orang mengamal, bukan orang mengomel. Kalau mengomel banyak yang bisa, terutama perempuan dan laki-laki. Nah, ini bapak ibu sekalian. Tapi kalau mengamal kadang-kadang susah. Sudah tahu itu kadang-kadang susah dipraktekkan. Segala sesuatu yang menghasilkan pahala besar itu pasti berat dipraktekkan. Maka biar tidak berat, bapak ibu sekalian, saya mengajak bapak ibu yang pertama bersyukur kepada Allah. Itu kalimahnya alhamdulillah, hatinya senang, wajahnya ceria, itu syukur. Lanjutannya, orang syukur itu wajah ceria, lesan alhamdulillah, hatinya senang, itu orang syukur. Orang kalau sudah hatinya senang, tidak pernah merasakan berat. Betul tidak, Bu? Betul, Ibu paham karena sudah biasa, Pak. Saya juga pengalaman, Pak, saat teman-teman SMP itu pramuka di Gunung Wonogiri itu jalannya naik. Guncengkan temannya, karena ya diguncengkan ya cantik, ya senang. Jalannya naik, semangat, Pak. Ngik-ngik. Si perempuan tanya, opa abot, Mas? Orot. Medeneng tapi terus digenjot. Karena hatinya senang. Mosok Mas orang abot, orot, tenang. Karena apa? Hatinya senang. Jadi orang tuh kalau hatinya senang, berat pun tidak terasa. Ibu-ibu, iya, karena ibu pengalaman. Ibu tidur terlentang, anaknya umur 5 tahun di atas perut, ngamuk-ngamuk luar. Ini bukan kursi, bukan diri, turun. Anaknya 5 tahun tuh beratnya seberapa toh kok ngamuk-ngamuk? Karena hatinya tidak senang. Coba kalau di atasnya ada 80 kilo. Apakah ibu akan ngamuk-ngamuk? Kalau Pak Edi ya 90 kilo, apakah ngamuk-ngamuk? Ini bapak ibu sekalian. Tidak ngamuk-ngamuk, malah tertawa ketawa-ketil begini-begini, tidak ngamuk-ngamuk. Malah. Ini bapak ibu sekalian, karena apa? Hatinya senang. Bapak ibu sekalian, kalau saya bercerita, insya Allah selalu saya ikuti dengan contoh. Sebab tanpa contoh orang itu hambar. Seperti apa gambarannya? Tapi kalau dengan contoh, kata tidak sekolah bisa menerima. Betul tidak, Pak? Masuk akal toh, orang kalau senang, berat tidak terasa. Tadinya satu kintal masuk angin seminggu tinggal 90 kilo. Kok ending toh, Mas? Loh, dikira ending pada 90 kilo. Tapi anak 5 tahun, seberapa beratnya? Kok ngamuk-ngamuk anak dijorok sampai ke tengkurap anaknya? Karena hatinya tidak senang. Tapi kalau hatinya senang, berat pun dia tidak akan merasa berat. Maka kalau orang bersyukur, itu tidak merasa berat, senang, happy-happy hidupnya. Kalau happy-happy jarang sakit, pencernakan makanan lancar, peredaran darah lancar, awet muda. Itu karena hati bersyukur, hatinya senang. Tapi rata-rata orang tidak bersyukur. Contohnya apa? Oke, selalu ada contoh insya Allah kalau saya cerita. Ada seorang menjual kaset, pagi-pagi jual kaset, disetel. Itu. Dia nyanyi lagu, lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu sangat ngilani, hingga kau membuatku setengah mati. Dia nyetel kaset sampai jogetan pagi-pagi di pinggir jalan. Yang satu sopir becak, bawa janda tiga, tidak punya suami semua, gemuk-gemuk, tidak ada yang kurus. Rat sopir becak itu. Terus sopir becak itu lihat orang jualan kaset itu, Masya Allah enaknya orang jualan kaset pagi-pagi sudah jukitan kayak gitu, saya bawa janda gemuk-gemuk beratnya kayak gini, Masya Allah nasib saya kok berbeda dengan dia. Itu yang supir becak. Yang jual kaset, ya Allah pagi-pagi sudah narik janda tiga, pasti bayarannya mahal ini, waduh sudah bisa untuk sarapan dia, saya belum dapat apa-apa ini. Ya Allah, saya jukitan tidak dapat tahu, dia malah sudah dapat sarapan banyak itu. Wes, nasibku, nasibku. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang sopir becak melihat kegembiraan yang jukitan. Yang jukitan melihat kegembiraan sopir becak. Tidak pernah mensyukuri diri sendiri, mensyukuri orang lain. Ya apa tidak? Yang polisi kadang-kadang sama kadang-kadang. Enak yang bagian SIM cuma nempuh uang itu uang. Saya ini yang di tengah-tengah lapang, sana sini kalau macet dimarahi, kalau lancar juga dimarahi, polisi lalu lintas sulit saya ini. Dia yang lalu lintas marah-marah. Yang SIM sama, ketika dia jalan-jalan lalu lintas, prit. Nah denda kamu, enak ya lalu lintas itu, yakini dapat uang. Itu selalu bersyukur kepada orang lain dan tidak pernah mensyukuri apa profesinya Allah berikan padanya. Maka tidak pernah gembira, sedih, karena selalu melihat kegembiraan orang lain. Itu kesalahan manusia. Jadi sedih dibuat sendirinya, bukan orang lain yang membuat, dia sendiri yang membuat. Karena dia selalu kagum dengan orang lain. Ada orang lain istrinya cantik, kagum lagi. Ya Allah, cantiknya istrinya tuh gimana, ya Allah. Padahal ganteng saya, kok istri saya malah jelek. Dia tidak tahu. Si tuh gimana bilang, ya itu istrinya agak jelek, hatinya tenang, istriku cantik, saya selalu cemburu dicepeti orang terus, susah kan hidup saya ini. Tidak ada yang bahagia. Yang istrinya cantik juga sedih, karena selalu dibawa supirnya kemana-mana, takut bagaimana, takut senangi orang, di SMS orang. Yang istrinya jelek, istri kok cantik sekali. Kapan orang itu bahagia? Kalau orang selalu begitu selamanya, dia akan tidak bersyukur, dan selama hidupnya akan susah. Dan kalau saya cermati, saya sudah meneliti Pak, orang susah itu tidak pernah gembira Pak. Dan orang kalau tidak pernah gembira itu makan tidak enak Pak. Orang sakit karena putus cinta Pak, wah susah sekali Pak. Saya pernah merasakan Pak, betul. Makan janggel mentah itu sepet, makan nasi belum matang sepet. Tapi kalau orang gembira Pak, ikan sapi enak, ikan ayam enak, ikan dori, itu orang gembira. Itu sampai nyonya nyanyi, nyonya mau makan tidak lapar, mau minum tidak haus, karena tidak ada lauknya. Kalau itu polisi itu ya, tapi ya, tapi kalau orang sesah bukan, karena ingin ketemu dengan dia, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, maunya ketemu dengan dia. Makan tidak enak Pak, minum tidak menjadikan haus, tidak, karena orang dia baru apa namanya putus cinta. Tapi kalau orang gembira Pak, apa-apa enak orang gembira itu. Maka senangkan hatimu dengan cara mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat kebahagiaan orang lain. Sama Pak dengan siput, sama apa namanya siput dengan kodok. Siput itu iri dengan kodok. Kamu bisa loncat-loncat sana kemari, saya ini jalan pelan-pelan susah sekali. Tiba-tiba ada elang, sret, ya si kodok langsung disaut, si siput langsung apa memasukkan dirinya. Dia baru, wah ternyata masih bahagia saya. Itu Pak, orang tuh saling melihat orang lain. Bersyukurlah dengan keadaan yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Dan itu syaratnya syukur. Ungzur ila asfala minkum wala tanzur ila man fawqakum. Lihat yang di bawahmu, jangan lihat yang di atas. Kalau Bapak-bapak melihat wanita, lihat yang lebih jelek dari istri Bapak, maka akan bersyukur. Loh, ya Allah, kayak lek banget ya, alhamdulillah. Bojoku sinajan galak rodok manis, lek itu jelek mah. Bersyukur, Pak. Tapi ada Pak yang cerita sama saya, lah dus pundi Mas, sak kampung tuh istrinya sudah paling jelek, saya mau lihat siapa lagi? Ndelok wong edan. Dek, wis senajan elek waras alhamdulillah. Saya tahu Pak, ada anak SMA itu gila, dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Jam 10 malam dicium oleh satpam. Bengok Pak, pena, oi. Ini coba Pak tidak memalukan Pak. Kalau bapak istrinya cantik tapi gila pada memalukan, jam 10 malam diambungi, pena, oi, pena, apa tidak gila ini orang Pak. Ya mending lebih cantik tapi diem saat. Ya apa tidak Pak? Nah ini. Jadi caranya lihat yang ke bawah. Gaji ya sama, pangkat yang sama, jangan lihat ke atas Pak. Lihat ke bawah saja. Pasti akan bersyukur. Ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi Pak Polisi. Bapak kan belum tahu rahasianya kan polisi itu. Satu, sebagai Bapak rumah tangga sudah menikah, mencari nafkah adalah pahala. Setiap langkah diberi pahala, setiap diangkat diampuni dosanya, karena dia mencarikan nafkah istri dan anak. Hatta luqmatan fi fami zaujia bahwa sadaqatun. Satu puluhan nasi di mulutnya perempuan istrinya itu adalah sedekah. Maka bapak kalau punya istri makanannya banyak, bersyukurlah Pak, berarti sedekah bapak itu banyak berarti. Berarti sedekah bapak itu diterima, jangan malah marah-marah. Nah itu, dan diusahakan mulutnya itu sitik-sitik, jadi banyak sekali puluhan, kan satu pelan dihitung pahalanya. Pelan-pelan, jadi makan itu bisa 3 jam baru rampung, bagaimana caranya? Pahalanya besar. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ditanya sama orang jalanan, "Mau kemana Pak?" Jawabnya panjang karena bangga jadi polisi. Jangan ditanya kemana aku pergi, sudahlah jelas aku seorang polisi, untuk mengabdi negara dan ilahi, agar bahagia di dunia ini, juga bahagia di akhirat nanti. Polisi itu jawabannya kayak gitu. Jangan polisi kok nyanyiannya kayak kere. Oh, ya nasib, ya nasib, mengapa begini, naik pangkat susah sekali. Masya Allah, sudah jadi polisi Pak, yang tes-tes jadi polisi ndak kato tuh stres jengkel loh Pak. Bapak sudah jadi masih sedih, langsung yang suruh bahagia siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi. Kalau polisi masih stres, ya kalah dengan pramuka. Pramuka tuh ndak ada gaji panas-panas, bawa tongkat ya atau pakai baret, ndak pernah susah kok. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tidak pernah gembira. Itu pramuka. Ya masa polisi kok sedih itu bagaimana? Ya memalukan lah masa polisi di perempatan sedih sekali, terus gimana? Pasti jelek banget Pak polisi sedih itu, kalau dipoto jelek banget polisi sedih. Sebetulnya saya punya profil Pak polisi-polisi yang baik-baik, tapi mohon maaf Pak, yang jelek tidak saya foto sama sekali. Tapi slide-nya ketinggalan di dalam tas. Ya Pak, saya tidak senang Pak. Kalau saya Pak, mohon maaf, bukan karena ceramah di depan polisi Pak, dari kecil Pak. Saya dengan polisi itu kasihan. Wah, berarti polisi dimesakin Pak. Bukan begitu Pak. Polisi itu bagaimana Pak? Ini temanya ini Pak, kalau saya terima untuk hijrah dari yang jelek kepada yang baik, dari yang biasa KKN tidak KKN. Tapi kalau saya di sini tidak begitu. Saya husnudzon, prasangka baik. Di sini sudah tidak KKN, ditingkatkan lebih tidak KKN lagi. Saya kira begitu mudah-mudahan. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan tema ini luar biasa Pak Kapolda. Kalau Kapolda saya Indonesia temanya kayak ini semua, wah luar biasa. Polisi itu pasti gajinya pas-pasan. Nah ini Bapak sekalian. Nah ini. Nah bersyukurnya lihat yang ke bawah Pak. Ya di sana sipil tidak ada LP, tidak ada lokpauk Pak, di polisi ada. Ya bersyukur Pak. Gitu. Ya semuanya kalau itu tadi, kalau selalu melihat kebahagiaan orang lain tidak pernah bersyukur. Yang kedua, man ra'a minkum karon falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Hai manusia, kalau kamu lihat kemungkaran, tangani dengan tanganmu. Polisi mampu Pak. Mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan. Kejahatan pegang. Itu pahala Pak. Jangan dikira itu bukan pahala Pak. Jangan dikira itu bukan pahala. Bapak-bapak menegakkan kebenaran, keadilan, memberantas kemaksiatan, itu pahala besar. Tapi cobaannya juga banyak. Itu sudah dapat pahala. Dua pahalanya. Ini Bapak-Ibu sekalian. Dua, menegakkan kebenaran. Dan mampu dengan tangan. Tiga Pak, itu fadilnya jadi polisi. Sama dengan guru Pak seperti saya. Saya mengajar murid-murid, murid mengamalkan saya dapat pahala. Sama. Polisi dengan guru itu sama. Bedanya seragamnya. Tapi polisi sering tidak kebenaran Pak. Ada macet. Iki apa, enggak ada polisi toh kok macet kayak gini nih. Jalan ke depan, barang ada polisi. Oh, layak polisi pirang-pirang, warnanya macet lah. Coba kapan benarnya Pak polisi itu? tadi mencari polisi, setelah ada lula layak, lah terus benernya polisi itu kapan? Ketika macet kayak tidak ada polisi, ketika banyak polisi, wah ternyata, pantas oke polisi, lah terus benarnya kapan polisi? Bapak sabar pak, innallaha ma'as sobiri. Bapak pura-pura tidak dengar ada bahasa-bahasa kayak gitu itu. Saya melihat polisi pak luar biasa, ya kan? Ada sana pak elem, ada yang pakai elem, stop minggir. Pak saya ini tergesa-gesa, saya tidak bisa ngelem. Mas, semua yang jalan tergesa-gesa semua. Pak, damai aja pak. Si ini ngasih uang 50 ribu. Kasihkan. Diterima sama polisi dengan senang hati. Nah, terima, ayo ikut saya. Anaknya yang tidak bawa helm itu, ternyata di situ dekat orang jual helm pak. Dibelikan helm uang 50 ribu itu. Ternyata helmnya harganya naik pak. Yang biasa 50 jadi 150. Pak ini naik, naik. Ini cuma ngasih aku 50, karena ambil dompet tambah 100, terpaksa itu. Tadinya cuma 50 itu sebetulnya, terpaksa sekadung takon, ya polisi malu lah. Punya LP, ya itu malu sekali kalau tidak dibayar. Bayar 150, kasihkan. Ini, wah terima kasih pak, terima kasih. Besok jangan ulang lagi, kalau di kendaraan itu pakai helm. Ya, ini, loh, kok masih ditilang pak? Loh ini lain antara sodakohku dengan tilang itu berbeda. Ya, aku ngasih helm kamu tuh sodakoh. Kalau tilang tetap tilang, kamu tuh ngapa? Waduh, ya masih di, saya sudah senang-senang ternyata masih ditilang. Itu luar biasa, pak. Ya, luar biasa. Kalau semua polisi bisa begitu, ya pasti helm-helm laris sekali. ini bapak-bapak sekalian, saya sering berpikir, pak, di Polda Jawa Tengah itu saya sering mengirim masukan. Karena bapak Kapolda menyampaikan, bagaimana kita meningkatkan citra polisi? Oh, gampang, pak. Citra polisi gampang, pak. Coba pak, setiap sholat subuh bapak menugaskan di masjid itu 3 orang, masjid 3 orang, sholat jumat juga pak, tapi seragam polisi dinas sholat subuh di sana. Nanti masyarakat akan gempar pak, wah polisi sekarang sholatnya tertib sekali, subuh berjamaah di sholat awal semua, padahal sekali itu kok ya, sekali itu kok mampu. Tapi itu sudah di mana cerita, itu kalau hanya pencitraan pak. Tapi sebaiknya kalau mau berubah betul ya jangan pencitraan saja, ya pak tidak pak. Kalau pencitraan itu hanya ya untuk mencari show saja, tapi itu lama-lama jadi terbiasa, ya jadi baik. Ini bapak ibu sekalian, Jumatan situ sak dere depan polisi semua, wah masih semua pada wah ada apa ini kok kayak ini, ya tidak ada apa-apa lah, saya ini muslim polisi apa tidak boleh baru di depan, wah ada apa ya biasa aja. Kalau perlu muadzinnya polisi, wah ini pak. Tapi pernah pak muadzin polisi di apa namanya Ungaran itu pak, Allah kebarokatan. Itu ototnya metu kabeh kok rek suarane itu bagaimana toh? Oh iyalah flow. Lah saya yang disuruh khotbah, iki wong azan kok yang arep mati ini jane ngopo kok. Ora neng suarane tapi koyo ngetekeken. Senangkan hati bapak, bersyukur pak. Sekali lagi bersyukur dan Allah berfirman pak, wa in tashkuru yadhu lakum. Kalau kamu bersyukur Allah ridho pada kalian, bapak. Jangan meremehkan kata ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang Anda minta dikasih. Dan Allah tidak akan menyiksa pada bapak-bapak sekalian. Itu ridhonya Allah. Ridho Allah ala suhtu Rabbi. Ridhonya Allah mengalahkan murkanya Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, tidak ada murka Allah kepada siapapun. Maka republik ini kalau Allah ridho, tidak ada asap saya kira. Asap kenapa di mana sana selesai lagi. Ya mohon maaf. Banyak yang bekerja maksiat tidak segera sembuh, maka di mana-mana saking anyele presidennya malah yang Amerika sisan tinggalnya itu. Nah, itu presidennya itu anak buah saya pak, saya tidak pamer pak, itu murid saya, hajinya ikut saya, umrohnya ikut saya, ya cuma beliau memang ya tidak sergap ngaji, cuma sok ngaji gitu aja ya. Dan hajinya ikut saya tapi waktu sebelum jadi wali kota. Saya kasih tahu pak, bapak berdoa di sini, ini namanya apa namanya Bainal Mimbar Raudhah, ini Raudhah di Madinah. Saya dudukkan situ, doa apa terserah. Pak Tibun nek kula nyun dadi wali kota iso. Njaluk tar nganggo Jawa rasah Arab ndak kleru kabeh saya bilang ini. Arab ora Arab nganggo Arab ngusirin njaluk lemu malah dadi gering ra karo sak lerang ati artinya. Ya, berdoa pak di situ jadi wali kota betul. Mau jadi gubernur DKI ke tempat saya jam 11 malam. Minta doanya cara-cara bagaimana ini saya jadi gubernur betul. Jadi gubernur mau jadi presiden, datang siang-siang ke tempat saya, minta doanya bisa jadi presiden. Jadi betul, setelah jadi ya sudah, dia sibuk, saya sibuk sudah tidak kenal lagi. Ya masa presiden mau unak-unuk ke tempat saya kan tidak mungkin. Dia kan dikawal semuanya serba pakai aturan, tidak bisa. Jangankan presiden, Pak Kapolda tidak se-NA-nya, betul ya Pak ya? Tidak bisa, Pak Kapolda sekarang ya agak susah mau jajan di warung sak-sak ya tidak boleh. Gitu. Ya, tapi kalau orang-orang biasa, nah bapak-bapak yang apa namanya melihat ke atas tuh caranya untuk meredakan hati begitu, wah masih enak kita ya, kemana-mana ada yang gagas, kalau jadi pejabat dikawal, ngentutnya dirungokke. Lah iya Pak, wong di ke toilet dikawal, ngentut seruwe dirungokke ya kan susah, kalau orang biasa kan apa? Itu cara untuk ngeyem-yemi diri sendiri. Jadi orang kaya orang miskin tuh Pak, bedanya cuma banyak harta, tidak punya harta, itu tok, nggak ada yang lain. Kalau soal kebahagiaan, bahagia tuh di sini. Tidaknya sakitnya aku di sini, bukan ini, bahagia juga di sini, Pak. Bahagia juga di sini. Di hati bahagia itu. Saya kasih contoh Pak Imron. Imron itu wajahnya jelek, rambutnya gondrong, kukul tok pendek gemuk. Disebut tutik, untune metu sithik. Imron, istrinya Bapak Ibu cantik jelita. Ya mirip-mirip istri saya, tapi ya di bawah istri saya. Cantik jelita. Ketika makan, Imron itu melihat istrinya terus. Istrinya agak tersinggung. Kenapa sih mas, lihat saya kayak gitu, saya jadi malu sekali, lihat kayak gitu, lama sekali, gak kedep-kedep. Dik, saya punya istri kamu ini bersyukur sekali, dik, kamu cantik, jelita menyenangkan. Apa jawab si wanita itu? Kalau begitu mas, kita besok berdua masuk surga ya mas ya. Kenapa dik? Karena mas mendapat kenikmatan istri cantik kayak aku bersyukur. Sedang aku dicoba punya suami kayak kamu, aku sabar. Oh gitu ya. Itu kan ya menyinggung perasaan tau, wong dicoba seperti kamu. Tapi Imron ya sabar aja. Tapi kamu kan sabar ya dik, sabar, saya tidak apa-apa. Sampai tetangga-tetangga itu nyindir semua. Bahagiakah kau dengan suamimu itu? Tubuhnya pendek, jelek sekali. Tubuhnya pendek, jelek sekali. Wanita itu tegar kok. Bahagia itu tentu ada di hatiku. Memang pendek jelek itu dia idolaku. Nah coba bayangkan malah idolanya pendek jelek itu. Akhirnya orang sak kampung pengen pendek jelek semua ya tuh. Karena pengen dicintai sama wanita yang jelita ini. Ini bapak bapak sekalian, syukur. Wanita ini bisa bersyukur. Ditanya, bu, kenapa sih bu, ibu ini cantiknya kayak gitu. Ibu mau cari orang yang paling ganteng. Bahkan ibu naksir Wakapolda, lakulah ibu ini. Lah masa dengan mas Imron ini gimana toh? Bu, kayak gitu. Gini loh bu, mungkin mas Imron itu waktu remajanya solih, tidak pernah pacaran, tidak pernah berbuat dosa, sehingga dihadiahi wanita seperti saya. Lah saya ini dulu suka melanggar, suka berbuat dosa, saya disiksa mendapat seperti dia. Ya sudahlah, saya terima saja. Orang yang bersyukur itu pak. Ya artinya bahagia itu tidak harus cantik, jelek pun ternyata bisa bahagia dia. Betul apa tidak pak? Maka saya mengatakan pada remaja-remaja, kamu kenapa melamar wanita ditolak tidak diterima? Permasalahannya itu bukan jodohmu. Ditolak bukan karena miskin, kamu jelek, hitung, bukan, karena itu bukan jodohmu. Wong ada orang ganteng ditolak orang jelek itu ada kok. Bahkan orang cantik menerima orang jelek karena sudah jodohnya. Jadi kalau sudah kehendak Allah, siapapun tidak bisa menolak, walaupun akal masuk tidak masuk akal. Jadi ya seperti Imron sama istrinya itu tidak masuk akal. Itu jadi ditolak bukan karena apa-apa, karena bukan jodohnya. Kalau sudah jodohnya pasti diterima, karena setiap orang itu sudah ada jodoh-jodohnya, sudah ditulis sama Allah, tinggal melaksanakan, kita tinggal usaha saja ya. Kita tidak tahu kodarnya Allah, tugas kita berusaha. Nah kalau sudah bisa begitu pak, hidup itu happy-happy ya. Berangkat bismillah tawakal tuhan Allah la haula wala quwata illa billah. Di jalan-jalan pak polisi kalau siang-siang bolehlah nyanyi-nyanyi yang bergembira, tidak apa-apa, tidak astagfirullah astagfirullah itu silahkan terus, tapi sekali tempo nyanyi biar bahagia, tidak apa-apa ya, nyanyi pramuka itulah sambil jalan ngatur lalu lintas. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, bisa mengembang dan bisa jengkerut, kalau ditendang bisa semaput. Tidak apa-apa pak, dicatat pak, dicatat. Itu nyanyian penting pak. Kalau pas capek nyanyi itu enak. langsung Ibu Polwan nyaut Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawah mulut adalah janggut, bawah janggut adalah parut, bawah parut. Minum dulu, tapi tidak ada yang mau tak minum ini ya. Kuas mau minum saya. Dia nyanyi bawah parut, lama-lama lutut. Itu Polwan santun nyanyinya ya. Semangat. Jangan ya nasib lagi ya, polisi kok ya nasib. Itu Pak, semangat. Itu lagu pramuka menyenangkan, Pak. Silakan Pak ditulis, nenek moyangku seorang pelaut punya senjata di bawah perut, bisa mengembang dan bisa jengkerut. Kalau ditendang bisa semaput. Itu kan, lu itu ngarang itu juga sulit lu Pak, kayak gitu itu Pak. Kalau itu kalau tidak guru pramuka, karena saya dulu guru pramuka, bisa aja buat penyanyian apa-apa. Ini Bapak-Ibu sekalian, senangkan hatimu, bersyukur kepada Allah. Ini Bapak-Ibu sekalian, sebab orang yang tidak bersyukur, itu inna adzabillah syadid, siksaanku adalah berat. Biasakan bersyukur. Saya beri contoh. Ketika orang sedang bahagia sampai 20 tahun, dia sehat, tidak ada masalah apa-apa. Diam sejuta bahasa, tidak pernah cerita kalau dia sehat, alhamdulillah badan saya sehat selama ini tidak sakit, tidak pernah cerita. Masuk angin satu minggu Pak, semua teman dengar semua, aduh aku seminggu sakit rasanya kok remuk-remuk, wah sudah dengkulku pusing, kepalaku ngelung apa linu-linu, pantat saya senep, perut saya senut-senut, wah ngomongnya semua dengar. Seminggu ada dicoba sakit semua mendengar, sehat puluhan tahun tidak pernah cerita, betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi orang itu selalu menampakkan kekurangan, orang itu selalu menampakkan kesedihan, tapi kesyukuran sama Allah tidak pernah ditampakkan. Berapa nilainya mata bisa kedip, tidak pernah dihitung. Dia bisa bernafas, siapa yang memberi nafas? Allah. Tangan bisa bergerak, tidak pernah dihitung. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa menghitung. Dan kita tidak disuruh menghitung, disuruh bersyukur. Tidak diperintah menghitung nikmat, disuruh bersyukur pada nikmat. Ini Bapak-Ibu sekalian. Maka kalau sudah rumah tangga, itu Nabi cita-citanya baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Dibuat itu Pak. Rumah itu kayak surga. Pulang dari kantor itu lebih indah daripada di kantor. Panas-panas di perempatan ngatur jalan sampai di rumah dingin. Karena istri sudah berdiri di depan pintu. Pakai daster di bawah pantat 3 cm. Serandalnya jinjit depan, gelungannya di belakang. Pak, sekarang jam segini sudah pulang? Iya, panas. Dik, pakaianmu kayak gitu. Ini khusus untuk menyambutmu, Mas, bukan pakaian biasa. Lah, anakmu kalau tahu gimana? Anak tidur, enggak tahu. Ini pupung tidur, saya pakai begini. Ayo masuk, Mas. Nah, itu khusus pakaian kalau hanya berdua saja. Kalau perlu, depan di lubang, kanan kiri, enggak apa-apa. Wah, istri saya sudah tua, semakin tua semakin lucu. Nuansakan rumah tangga kalau sudah di rumah yang lucu-lucu biar bisa tertawa. Semua lepaskan sampai di rumah. Coba kalau istri kayak gitu, bagaimana? Itu namanya surga. Lah surga kok celana levis, jas-jasan, jaketan. Ya lama banget lah surga kayak gitu. Cepat-cepat. Dan istri selalu berbau harum kalau di rumah bersama suami. Jangan pakai minyak tirin, Bu. Minyak tirin itu minyaknya orang mati kemarin. Itu dipakai, ibu yang pakai tidak apa-apa, tapi suami bisa mati sendiri itu pakai berbau itu. Ini Bapak bisa, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Tidak ada kebohongan. Dari mana Mas? Rapat. Kok terlambat Mas? Ada kecelakaan. Kok tiap hari? Oh iya ya, tiap hari ya. Ya masa tiap hari ada kecelakaan terus Mas? Ya kebetulan sayang, ada kecelakaan. Memang ini musim kecelakaan. Kecelakaan musim, masa ada toh Mas? Ya. Orang paling nikmat, paling gampang, paling indah itu ketika orang bisa berkata jujur. Dan itu tidak sulit, karena jujur itu hanya mengatakan apa adanya tok. Gak ada kesulitannya, kalau bohong kan harus ngarang. Rapat di mana Mas? Ngarang lagi. Di Hotel Horizon. Lantai berapa Mas? Aduh berapa tadi ya? Lantai bawah, sudah bohong 3 kali. Pesertanya Mas? Polisi Jawa Timur, bohong 4 kali. Siapa tutornya Mas? Sama tanya kok banyak sekali aja. Alah pengen tahu aja mas, tutornya dari Solo, Ngarang, lima dosa. Jadi orang bohong itu ditanya terus, tambah bohong, tambah bohong, tambah bohong terus. Kalau jujur sekali, dari mana mas? Dari nganterkan Tuginem tadi, dia minta santerkan, sudah selesai. Sudah rampung. Padahal nganterkan betul. Lalu Tuginem itu siapa? Dia memang senang pada saya, tapi saya tidak senang pada dia. Sudah stop lah sekali, itulah saya minta maaf, terpaksa santerkan, dia tidak punya kendaraan. Mas, mas, uwes, saya ini suruh jujur, jujur mau diomeli lagi. Enak pak kalau jujur itu. Jujur itu hanya mengatakan apa adanya. Tidak susah-susah kok mengatakan apa adanya itu. Ini, tapi kadang-kadang malah susah jujur itu. Ini bapak sekalian, ini. Dan rata-rata orang yang tidak jujur itu biasanya bohong. Ini bapak sekalian perlu diperhatikan. Mohon maaf, orang suka bohong itu seperti kamu munafik kena. Ayatul munafiki salah satu. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Satu, wa idza hadatsa kadzaba. Kalau cerita dusta. Hati-hati itu sudah sepertiga. Dan rata-rata orang bohong itu tidak pernah jujur. Itu permasalahannya. Susah. Selalu mengarang-mengarang cerita. Tapi kalau orang jujur tidak perlu ngarang, ceritakan aja apa adanya. Nih, kembali kepada awal Bapak-Ibu sekalian, bahwa belajar adalah yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah yakin, yang lupa jadi ingat. Terutama kalau Bapak Ibu, ya cobalah Al-Quran yang tipis 30 juz itu isinya hanya 3 macam itu Pak. Larangan, perintah, cerita. Itu kok dalam Quran itu. Selamanya juz dari awal pasti juz 1, pertama pasti Al-Fatihah, terakhir pasti Qul a'udzu birabbin nas. Mohon maaf jangan tersinggung. Karena walaupun tersinggung saya tidak masalah, sengaja saya singgungan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak tersinggung terus buat apa pengajian tidak tersinggung? Harus tersinggung. Ya. Jadi ketika kita belajar segala macam pelajaran bisa, tapi kenapa kadang-kadang belajar Al-Qur'an itu tidak bisa? Fadlu kalamillah 'ala sa'iril kalam ka fadlillah 'ala sa'iril khalqi. Keutamaan Al-Qur'an dibanding ilmu sak jagat raya ini bagaikan Allah dengan makhluknya. Maka dikatakan ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Ahli Qur'an ahlinya Allah dan pilihannya Allah. Tapi kita rata-rata Al-Qur'an sudah sepuh, sudah tua, kadang-kadang belum bisa baca. Tidak usah malu pak, tidak ada terlambat. Itu BI di kota Solo itu, bank pegawai Bank Indonesia itu, kalau Selasa pagi belajar dengan saya, belajar Iqra, Abata, Ataba, belajar tidak malu pak. Tapi kadang yang punya murid jengkel ke pak itu, karena orang Jawa itu susah kok pak. Ngomong Arab susah orang Jawa itu. Ahad, tidak bisa kok, ngat. Kapan pengajiannya pak? Anu jengat ngajeng. Kok, apa tidak jengat mingking mawon, boton, sekitar jengat ngajeng. Binjing ahad ngajeng lho kok jengat ngajeng itu bagaimana? Pengawasannya pun jengat ngajeng. Ah nek kula njengat samping mawon. Jengat ngajeng. Isnin, Senin, Selasa, Selasa, Arba'a, Rebo, Ramadan, Ramelan, wudu, wulu, ghafura, gapura. Min indilah delalah la haula wala quwata wala quwata. Jengkel orang Jawa. Saya punya murid Mbah Marto tuh jengkelkan lagi. Iya kana butu. Yo nek iya lah nek dudu. Waduh, masa. Lah Quran kok dijawake itu terus piye? Ya kadul barku, yung idul bareng aku. Allahu Akbar, yung idul bareng. Innaka Hamidum Majid, ing kono karmidul majid. Orang Jawa susah. Maka harus belajar, maka belajar Quran itu penting apa tidak pak? Ah kalau saya tidak belajar Quran kok penting itu bagaimana? Wajib penting itu bagaimana? Tolabul ilmi faridotun, mencari itu wajib. Tidak ada tolabul ilmi pentingun, tidak ada. Wajib dan gampang, satu huruf paling 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanat bi asri amthaliha la aqulu alif lam mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang baca Quran satu huruf palingnya 10, bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, banyak puluh, enggak bisa ngitung. Kalau belajar salah, masih dapat pahala satu. Ya. Seperti, mohon maaf ya, imam masjid kecil. Saya jari ngaji, baca yang benar sama ngimami kok. Alam taruh kayu fawal rupiq sobil fil. Lah terus gimana? Sama tuh imam. Ya jadi, kulhu Allah dulu, kulhu Allahu ahad. Had itu pendek, tidak panjang. Oh ya, kulhu Allahu ahad. De, wa hadde. Nah terus sampai pada alam taro, ayo alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu panjang. Loh katanya pendek. Pendek yang tadi ini panjang. Masya Allah. Lah pada toh alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Di Demak, Pak. Demak itu kota santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya makmumnya sama. Amin. Mengikuti imam. Karena imam itu diikuti, pemimpin itu diikuti. Maka kunci dunia ini tergantung pemimpin. Pemimpin baik yang dipimpin baik, pemimpin jelek yang dipimpin jelek. Lihat aja imam salat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya? Imamnya banter. Coba nyanyi pelan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya? Amin. Sama pasti. Diikuti. Diikuti. Ini bapak ibu sekalian. Padahal bapak-bapak semua pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga harus menjadi contoh di rumah. Baiti janati, sehari semalam minimal suami istri katakan mana yang duluan. Aku cinta kamu. Aku izin tuh mas kalau mau gitu pakai SMS. Jam 12 pak polisi baru istirahat, SMS istrinya, halo sayang, I love you. Istri menjawab, waduh, ada apa suamiku ini kok, jangan-jangan ada apa-apa kok cinta pada kau. Aku juga mas, aku tunggu kedatanganmu. Suaminya di kantor menjawab, oke, selain itu nanti malam kikuk-kikuk. Wah. Istri yang dikasih SMS itu pak, hatinya berbunga-bunga, berakar, berdaun, berbuah, berbarokah. Ilah yang miliki amah. Saking senengnya itu. Ya Allah, istri suamiku ngajak kikuk-kikuk ini. Langsung istri di rumah mandi pakai rinso. Wah, sudah pakai. Pakaian yang harus disiapkan. Nanti malam mau kikuk-kikuk. Suami istri yang harmonis, Pak. Orang lain di SMS semua. Semua-semua di SMS. Keluarga tidak pernah di SMS. Yang lain diteleponi, gimana kabarmu? Loh, kok enggak tanya kabar istri dan anak? Kok tanya kabar orang lain, kenapa? Kenapa? Kenapa? Ditanya seorang, mohon maaf, bukan polisi, kadang-kadang bapak suaminya di kantor, istrimu kerjanya apa? Di rumah, katanya nganggur di rumah. Astagfirullahaladzim, di rumah kok nganggur itu bagaimana? Suami berangkat, dia membersihkan rumah, ngepel rumah, anaknya bangun, kepleset, air kencingnya tiba, ya baru ditulung, tempe yang mau digoreng, turuli pitik. Pitik dioyak itu anaknya genti nangis, yang satu bangun, ribut sudah sampai tidak pernah mandi, tidak pernah dandan, gelungan ini ngarepan. Nganggo daster tahun swidak papat wes, sinajan umure 30 kaya swidak 8. Ruwet di rumah. Lah kok nganggur itu lho, Pak. Lah perempuan susahnya kayak gitu, kalau hamil di depan besar 9 bulan dibawa kemana-mana melahirkan dia, menyusui dia. Masya Allah, kayak gitu kok nganggur itu. Maka kalau ada suami yang dengan istri semena-mena, apalagi karena jadi polisi plak-plok-plak-plok, dosa besar, Pak. Pelan aja, Pak. Sayang, kamu masya Allah. Wajahmu kayak demit lho, kok macam apa? Ini ya penghinaan sedalam-dalamnya. Istri kok kayak demit tuh bagaimana? Ini bapak-bapak sekalian, segala sesuatu terimalah dengan senang hati, pasti ada hikmahnya. Istri jelek ada hikmahnya, kemana-mana tidak diganggu orang. Istri cantik ada hikmahnya, dicium menyenangkan. Semua ada hikmahnya bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak sekalian, kalau hiburan semakin siang semakin ramai, kalau ceramah semakin siang semakin luwe. Untuk itu tidak saya panjang lebarkan. Kurangnya silakan menambah, lebihnya silakan mengurangi sehingga pas apa yang Bapak Ibu terima. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya tidak perlu minta maaf. Memang saya singgungkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang tidak merasa tersinggung, segeralah minta maaf pada saya. Karena yang tidak tersinggung berarti tidak mendengarkan, tidur atau ngobrol dengan teman. Kalau ngomong sendiri, itu jelas gila. Maka yang tersinggung saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya dzalil ikram, ya rahman ya rahim, ya maliku ya quddus, ya salamu ya mu'minu ya muhaiminu ya aziz ya jabbar, ya mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghafar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, Allahumma barik lana fi majalisina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi